Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mungkin bisa untuk menghitung-hitungnya. Yang kesemua nikmat tersebut ikhwani fillah butuh untuk kita mensyukurinya, yang ternyata Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Berarti mafhum dari ayat ini, kebanyakan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak bisa bersyukur sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kesyukuran yang mencakup tiga rukun utamanya. Pengakuan di dalam hati bahwasanya semua nikmat itu dari Allah. Kemudian diwujudkan dengan pujian-pujian menggunakan lisannya. Dan yang ketiga diwujudkan kesyukuran tersebut dengan anggota badannya berupa penunaian ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain. Saling menasihati satu sama lain sebagaimana dulu para anbiya war rasul menyeru kepada kaumnya, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Dan di antara nikmat yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumah, dari rumah-rumahnya ini, di waktu yang mubarakah insyaallah taala, apabila seorang mampu mengumpulkan niat padanya, akan terkumpul padanya kebaikan yang banyak. duduk di majelisul ilm, kemudian menunggu waktu salat maghrib yang merupakan ribat yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengkhabarkan kepada para sahabat, al-adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perkara yang dengannya kesalahan-kesalahan bisa terhapus dan derajat-derajat bisa terangkat? Kemudian beliau mengatakan, kathratul khuta ilal masajid, atau isbagul wudhu yang pertama kali, yaitu menyempurnakan wudhu. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga, wantidharus salati ba'da salat, menunggu salat setelah dia menunaikan salat yang diwajibkan sebelumnya. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik pada kita untuk bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk bisa duduk di majlis ini, mudzakaratul ilm, dan juga sekaligus untuk menunggu waktu salat isya. Nasallallaha at-taufiq was-sadad. Ikhwanil filah rahimahni wa rahimahkumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah. Siapa mereka itu? Yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Para sahabat yang di atasnya dibangun al-jama'ah. Sehingga dari sini kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya al-haq, ya, dengan mengikuti metode para sahabat dalam beragama. Dan sebaliknya, kesesatan dan kebid'ahan-kebid'ahan itu sebab utamanya apa? Yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, sebab utama kesesatan dan sebab utama munculnya kebid'ahan apa? Nah, ketika tidak mengambil agama dari para sahabat, sebagaimana beliau tegaskan, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Siapa saja yang tidak mau mengambil pemahaman agama ini dari para sahabat, yang mereka telah menimba langsung ilmu, menimba langsung pemahaman Al-Quran, dan melihat langsung pengamalan Rasulullah SAW. Kemudian datang orang belakangan tidak mau mengambil pemahaman agama dari mereka, maka faqad dhalla wabtada, sungguh dia telah tersesat dan terjatuh dalam kebid'ahan. Maka ini penting akhwani fillah untuk betul-betul kita ingat, agar melandaskan pemahaman kita di dalam beragama kepada pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya, di mana Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menukilkan di sini perkataan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, لا عذر لأحد في ضلالة رقبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. Atsar ini ya ikhwan fillah, sebelum kita membahas dari si maknanya, dikeluarkan oleh Imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala dalam Al-Ibanah Kubra. Demikian pula Imam Al-Marwazi rahimahullah ta'ala dalam As-Sunnah, juga Al-Khatib dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang pada sanadnya ada keterputusan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Al-Auza'i. Karena pada sanad atsar ini datang dari jalan Imam Al-Auza'i Abu Amr, Imam Ahli Syam, an Umar. Dan Auza'i tidak mendengar dari Umar radhiyallahu anhu, sehingga terjadi inqita'. Dari sisi sanad, maka ada kedhaifan. Kemudian dari sisi makna yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari di sini, mari kita bahas satu persatu kalimat demi kalimat yang dibawakan oleh beliau di sini. La udra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Tidak ada uzur bagi seorang pun di dalam kesesatan yang dia lakukan, yang dia anggap itu adalah suatu jalan petunjuk. Dan tidak ada uzur pula pada suatu petunjuk yang dia tinggalkan, yang dia anggap itu adalah suatu kesesatan. Karena manusia, ikhwani fillah, ketika dia melakukan suatu kesesatan, banyak dari mereka menganggap sesuatu yang sesat itu adalah jalan petunjuk, jalan yang menyelamatkan. Dikatakan di sini tidak ada udzur bagi seorang yang melakukan suatu kesesatan yang dia anggap itu adalah kebenaran, dia anggap itu adalah jalan petunjuk. Sebagaimana pula sebaliknya, tidak ada udzur bagi seorang yang meninggalkan jalan petunjuk yang dia tinggalkan dikarenakan menganggap itu adalah kesesatan. Kenapa? Faqad buyyinatil umur, sebab perkara-perkara yang telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah telah tegak. Wa qata'al udhru, dan udhur telah terputus dengan adanya penjelasan yang gamblang ini. Nah, kalam ini akhwani fillah dibawa pada kondisi seseorang yang mufarrid, yaitu yang menyepelekan, tidak mau untuk berusaha mencari kebenaran dalam keadaan sarana-sarana untuk mendapatkannya itu sangat mudah. Adapun udzur dengan sebab kejahilan secara umum, maka itu thabit, itu tegak di dalam syariat kita berdasarkan dalil-dalil yang banyak, baik Al-Quran maupun As-Sunnah dan usul salafiyah. Karena al-urdu bijahli, udzur dengan sebab kejahilan itu, kalau memang betul-betul jahil, itu diterima. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Sehingga siapa saja yang belum sampai kepadanya dakwah rasul, belum sampai kepadanya penjelasan dari rasul, maka dia memiliki udzur. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang diutus untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar manusia tidak memiliki alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak setelah diutusnya para rasul. Nah, Lalu bagaimana dengan kondisi umat akhir zaman ini yang jelas diutus kepada mereka nabi yang terakhir? Apakah masih tetap ada udzur bil jahl? Udzur bil jahl ikhwani fillah tetap sabit selama kejahilan tersebut melekat. Nah, dan sebab kejahilan itu banyak. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya, misalnya seorang yang berada di pedalaman tidak mengenal dakwah, atau seorang yang hidup di tengah-tengah bi'ah, di tengah suatu komunitas yang memang di situ tidak pernah mendengar disampaikannya kebenaran dan tidak ada kabar, tidak mendengar berita tentang al-haq yang disampaikan. Karena banyaknya dai-dai yang menyeru kesesatan sehingga yang mereka ambil ya dari penyeru-penyeru kesesatan tersebut. Demikian pula mereka-mereka yang baru masuk Islam. Nah, dan ini pendapat yang rajih tentang permasalahan al-udhru bil jahli. Yang orang-orang seperti itu ikhwan fillah yang memang benar-benar memiliki kejahilan, benar-benar tidak tahu, bukan karena hawa nafsu dan karena keengganan untuk belajar. Berbeda ikhwan fillah kondisi dengan seseorang yang memang berpaling. Nah, ada sarana, dia tahu di sana, nah ada yang menerangkan sesuatu yang menyelisihi yang dia ajarkan, misalnya, yang dia yakini. Kemudian tidak berusaha untuk mencari tahu, tidak berusaha untuk belajar. Maka yang seperti ini mu'rid. Seperti ini orang memang berpaling, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau mendengarkan penjelasan, dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Ini kondisinya berbeda. Nah, taruhlah seseorang memang betul-betul dalam kondisi di atas kejahilan afani fillah, maka keadaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Aswad Ibn Sari', demikian pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Keadaan mereka di akhirat kelak, maka mereka akan diuji. Adapun di dunia afani fillah, maka mereka dihukumi, ya, mereka dihukumi sesuai dengan apa? Dengan kelompok atau kaum yang mereka bersama dengannya. Misalnya orang-orang di pedalaman, orang-orang di pedalaman. Nah, di pedalaman berkeyakinan animisme, dinamisme, yang disembah batu, yang disembah kayu. Tidak pernah mendengar berita tentang adanya Rasul, tidak pernah mendengar berita tentang Islam. Yang lahir di situ. Hukum di dunia kita hukumi apa? Di dunia kita hukumi musyrik. Jelas, tidak syak mereka musyrik. Di dunia hukumi musyrik. Adapun hukum di akhirat, maka orang-orang yang seperti ini, ikhwani fillah, yang tidak pernah mendengar berita tentang Rasul, ya, keadaannya seperti salah satu dari empat golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yaumal qiyamah. Rajulun asammu la yasma'u syai'a. Empat golongan pada hari kiamat. Yang pertama adalah seseorang yang asam, seorang yang tuli semenjak lahir tidak pernah mendengar sesuatu. Di sini besarnya nikmat mendengar, ya. Karena di antara sebab dan sarana pokok bisa mendengar kebenaran, bisa mengetahui yang hak adalah telinga. Seorang buta, seorang bisu, tapi kalau masih mendengar, nah masih terbuka pintu ilmu. Tapi kalau sudah tidak bisa mendengar, nah tidak bisa mendengar penjelasan. Karena penjelasan pertama kali ya dengan lisan. Rajulun asam la yasma'u syai'a. Yang pertama seorang yang tuli tidak mendengar sesuatu pun. Wa rajulun ahmaq. dan seorang yang ahmak, yaitu seorang idiot, seorang yang pandir, tidak bisa menggunakan akalnya, tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami. Warajulun haram, dan seorang laki-laki yang pikun. Warajulun mata fi fatrah, dan seorang laki-laki yang mati pada masa fatrah. Masa di situ kosong. Nah, dari syariat atau kosong dari apa diutusnya seorang nabi atau rasul. Sehingga mereka tidak mendengar dan mengetahui penjelasan tentang Islam. Nah, empat golongan ini, ikhwan fillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ammal asammu fa yaqulu rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'an. Di akhirat kelak mereka mengatakan, wahai Rabbku, sungguh telah datang Islam dalam keadaan aku tidak mendengar sesuatu pun. Sehingga tidak bisa paham, tidak bisa tahu. Kemudian yang ahmak mengatakan, wa ammal ahmak fa yaqul rabbi laqad ja'al islam wasibyanu yahdifuni bil ba'd. Dan si pandir mengatakan, wahai Rabbku, telah datang Islam dalam keadaan anak-anak melempariku dengan kotoran. Dalam artian dia disikapi seperti orang tidak waras, karena idiot. Dilempari dengan kotoran mungkin dianggapnya coklat. Nah, idiot lah mudahnya. Wa ammal haram fayakulu rabbi laqad ja'al islamu wa ma'akinu syai'a. Adapun orang yang pikun mengatakan, wahai Rabbku, telah datang Islam dalam keadaan aku tidak bisa memahami sesuatu pun, karena sudah pikun. Kok bisa ini? Mungkin dia dalam kondisi pikun tadi sudah tua, na'am, taib, kemudian diutus Rasul di negeri tersebut. Ini misalnya zaman dulu, di zaman Nabi SAW. Mendapati masa hidup Nabi SAW, tapi ketika Nabi diutus, dia sudah dalam kondisi pikun. Ini masuk dalam golongan yang empat. Atau pada zaman sekarang misalnya datang dakwah ke pedalaman. Datang dakwah ke pedalaman, kemudian nah, dia sudah dalam kondisi pikun, tidak paham apa-apa. Wa ammal ladzi mata fil fatrah fa yaqul rabbi ma atani laka rasul. Adapun golongan yang keempat, yaitu seorang yang mati di masa fatrah mengatakan, wahai Rabbku, tidak datang kepadaku Rasul yang engkau utus. Nah, ini semuanya memiliki uzur. Terus bagaimana keadaan mereka di akhirat? Fayakhudhu mawathiqahum layuti'unnahu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ambil dari mereka perjanjian untuk mereka betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa yursilu ilaihim an yadkhulun nar, maka diutus kepada mereka utusan memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Ini ujian. Jadi empat golongan tersebut setelah di ambil perjanjian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala diuji. Ya, sebagaimana manusia yang diberi kelengkapan sarana ikhwan fillah di dunia, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berucap, mendengar dakwah, mereka pun diuji. Maka yang seperti ini juga diuji, tapi ujiannya di akhirat. Nah, diutus utusan memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Qala fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat 'alaihim bardan wa salama. Maka demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya mereka mau masuk ke dalam neraka itu, maka sungguh api yang mereka diperintahkan untuk masuk ke dalamnya adalah apa? Bardan wa salama, yaitu sesuatu yang dingin dan keselamatan. Kenapa? Karena itu ujian saja, untuk menguji apakah mereka betul taat kepada Allah atau tidak. Nah, jadi ini empat golongan yang mendapatkan udzur, dan ini nas yang sharih dan sahih tentang adanya udzur bil jahl dengan penyebutan apa golongan-golongannya. Karena mereka jelas orang-orang yang jahil, tidak mendengar ilm, tidak mendengar tentang Islam dan seterusnya. Sehingga kalam yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, nah jelas yang pertama itu adalah dari sisi sanad sahih. Kalaulah dari sisi sanad apa? Dhaif, karena terjadi inqita'. Kalaulah sahih, maka ikhwani fillah dibawa kepada kondisi orang-orang apa? Orang-orang yang mu'rid. Orang-orang yang berpaling. Adapun yang betul-betul jahil seperti salah satu dari empat golongan tadi, maka tetap mendapatkan udzur. Dan di sini dijelaskan sebab kenapa kok sampai tidak diberi udzur, faqad buyyinatil umur wa tsabatatil hujjah. Wangkotaal udhru. Ini penjelasan bahwasanya dimaksud tadi orang-orang yang memang berpaling. Kenapa? Karena perkaranya telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan hujah telah tegak dengan sangat gamblang, sehingga udhur pun terputus. Nah, bagi orang yang mendengar itu dan memahaminya, kok kemudian tidak mau menerima dan masih memilih kesesatan yang dia anggap sebagai suatu jalan kebenaran, maka tidak ada udzur lagi. Dan mengenai penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, maka sungguh ini perkara yang wajib kita yakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan agama ini secara sempurna. Sebagaimana sabda beliau, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya, dalam artian semuanya jelas, semuanya gamblang, dan tidak menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang celaka. Demikian pula beliau telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya merupakan perkara yang mesti. Nah, kata beliau, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya tersebut, dan memperingatkan kepada umatnya semua kejelekan yang dia ketahui, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan itu semua. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta ta'ir yuqallibu janahaihi fis sama'i illa atana ilmun minhu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan sesuatu pun sampai-sampai burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali ilmu dari beliau telah datang kepada kita penjelasannya. Dalam artian pokok-pokok perkara yang padanya maslahat telah dijelaskan, dan semua perkara yang padanya mafsadah itu telah diperingatkan. Ini perkara yang hendaknya kita imani, yang tidak boleh seorang muslim memiliki keraguan sedikit. Maka yang ditegaskan di sini, waqad buyyinatil umur, perkaranya sudah betul-betul dijelaskan. Naam. Wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amrad dini kulli. Yang demikian itu dikarenakan as-sunnah dan al-jamaah betul-betul telah menjelaskan semua perkara agama dengan penjelasan yang betul-betul muhkam. Penjelasan yang muhkam ay mutqan, ikhwan fillah. Penjelasan yang betul-betul kokoh gamblang, tidak ada kerancuan. Karena lawan dari muhkam mutasyabih, sesuatu yang masih rancu, sesuatu yang masih meragukan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau telah menjelaskan dengan penjelasan yang tidak ada kerancuan sedikit pun, sehingga watabayyana linnas, dan jelaslah bagi manusia perkaranya. Nah, maka perkara agama ini ikhwani fillah hakikatnya semuanya adalah jelas. Semuanya gamblang. Kenapa? Karena sudah diterangkan. Adapun ada hal-hal yang rancu, maka sifatnya itu nisbi. Sifatnya nisbi. Karena tidak ada dalam syariat kita suatu permasalahan agama kok yang semua umat naam tidak mengetahuinya. Oleh karena itulah kerancuan yang ada itu kerancuan yang nisbi, yaitu kembali kepada individu. Seseorang mungkin tidak paham karena memang ilmunya sampai di situ. Tapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu, bagi ulama-ulama yang rasikh, mereka memahaminya. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya di antara firqah yang paling buruk, nah, min syarri ahli bid'ah adalah apa? Al-mufawwidhah. Firqah yang paling buruk adalah mufawwidhah. Kenapa? Karena mereka seruannya adalah at-tajhil. Yaitu menganggap bahwasanya apa-apa yang turun dari Allah, Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak diketahui maknanya. Makanya sudah serahkan saja maknanya pada Allah. Sebagian manusia menganggap, oh ini memang orang-orang yang warok. Diajak untuk memahami ayat, nah kita serahkan saja maknanya pada Allah. Ini tajhil. Yaitu upaya untuk pembodohan terhadap umat. Untuk apa Al-Quran diturunkan kalau apa? Kalau tidak dipahami maknanya. Oleh karena itulah ini merupakan seburuk-buruk ahli bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena konsekuensinya bahwasanya Al-Quran yang turun itu sesuatu yang tidak memiliki nilai apapun. Kenapa? Karena tidak diketahui maknanya. Demikian pula Rasul yang diutus tidak memahamkan apapun kepada umat. Padahal perkanya telah begitu gamblang. Tinggal kita ikhwan fillah yang butuh kesungguhan dalam upaya memahami agama ini. Baik dari sisi akidah maupun dari sisi ibadah. Demikian pula dari sisi muamalah. Karena agama ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Dan semuanya telah diterangkan. Sampai-sampai permasalahan yang manusia mungkin tidak terbersit di dalam benaknya, yaitu seputar masalah bercebong. Datang seorang Yahudi kepada Salman, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kalian telah mengajarkan sesuatu sampai masalah apa? Masalah buang air. Masalah yang manusia terkadang menyebutnya saja dan jijik, tidak suka. Tapi Islam datang dengan penjelasan yang sempurna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adab-adabnya. Dan ini cukup ikhwani fillah. Kalau permasalahan yang seperti ini saja dijelaskan, tentunya permasalahan-permasalahan yang lain apalagi seputar bagaimana beribadah kepada Allah yang baik dan benar, tentunya lebih dan lebih lagi penjelasannya. Makanya tidak ada peluang bagi ahli bidah. Tidak ada peluang bagi orang-orang untuk mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Cukup kita ittiba. Makanya setelahnya dikatakan oleh beliau, fa'alan nasil ittiba. Kalau perkaranya sudah jelas, Kalau Nabi SAW sudah menerangkan, maka atas manusia tinggal mengikuti. Atas manusia tinggal ittiba, tidak perlu inovasi. Tinggal mengikuti. Dan inilah kemudahan yang dimaksud di dalam sabda Nabi SAW, inna dina yusrun. Di antara salah satu bentuk kemudahannya, kenapa? Karena kita tinggal mengikuti. Perkaranya sudah diatur dengan aturan yang sempurna. Nah, fa'alan nasil ittiba, maka wajib atas manusia untuk ittiba, untuk mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang namanya ittiba, ikhwani fillah, kalau kita perhatikan dari sisi makna lughawi, makna secara bahasa apa? Yaitu as-sair khalfah. Namanya ngikut itu berjalan di belakangnya. Berarti kesempurnaan seorang mengikuti, ya dia menapak sesuatu, ya dia ikuti, dia jalan cepat, dia berusaha mengikuti cepat, berhenti ya berhenti. Itu secara bahasa namanya ittiba, ya as-sair khalfah, berjalan di belakangnya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak pula mendahului di depan, apalagi lari ke belakang. Mau ittiba yang sebenarnya tidak keluar dari makna lughawi ini. Berarti ketika kita ingin ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya betul-betul berusaha mengikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan-bimbingan beliau. Tidak mengada-adakan, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan inilah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim, menyeru kepada umat setelahnya. Di antaranya athar yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Ittiba'lah kalian. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian mengada-adakan bid'ah. Kenapa? Faqad kufitum, sebab sungguh kalian itu telah dicukupi. Sudah dicukupi semuanya. Mau aturan apa saja sudah ada. Nah, apalagi aturan seputar apa? Bernegara. Aturan dalam apa? Dalam mewujudkan suatu negeri yang sejahtera. Perkara yang sangat besar kemaslahatannya, tentunya sudah ada aturannya. Oh, permasalahan seputar kamar mandi yang kecil saja sudah diatur. Perkara yang berhubungan dengan komunitas yang paling kecil saja antara hubungan suami istri diatur. Nah, maka faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi, dan kita wajib qanaah dengan itu. Karena semakin jauh dari zaman kenabian, rasa qanaah dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dikikis dengan berbagai macam syubhat yang ditimbulkan oleh iblis beserta para tentaranya. Enggak ada qanaah, merasa tidak cukup dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa tidak cukup dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul bid'ah. Perhatikan. Kalau antum ikut salat jenazah, contoh saja yang sangat mudah. Di antara hal yang paling banyak kebid'ahan muncul masalah itu. Masalah janaiz. Maka butuh ahli sunnah wal jamaah memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut, baik taklim, pengajaran, demikian pula pengamalan, menunjukkan kepada manusia mana yang sunnah. Kalau antum ikut dengan awamun nas, ikut sholat, sholat jenazah, maka akan terheran-heran. Dengan kebanyakan manusia apa? Sholat jenazahnya cepat, setelah itu lama. Nah, kalau di sini entah sama atau enggak, sholatnya kadang baca Fatihah belum selesai. Padahal itu inti sholat jenazah di situ. Mendoakannya di situ. yang butuh tuma'ninah, butuh betul-betul seorang apa melafadzkan doa-doanya dan menghadirkan hatinya sangat cepat. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat sudah. Setelah itu, nah, pada kebitahan yang diperlama mungkin bisa setengah jam. Kenapa? Karena tidak cukup, tidak merasa cukup dengan bimbingan Nabi. Menganggap sholat tok kurang mantep. Karena paling lamanya sholat jenazah ya paling 10 menit. Itu sudah lama kali kayaknya ya. Tidak merasa cukup, padahal kalau seorang tahu isi dari doa itu, subhanallah, apa yang diinginkan oleh mayit kecuali apa? Maghfirah, kemudian apa? Rahmah, iya kan? Itu saja diulang-ulang, minta diampuni, minta dirahmati, sudah. Tapi tidak cukup dengan bimbingan Nabi, sehingga membaca ya tahlil, ya yasin dan seterusnya, yang menjadikan semua itu malah tertolak. Ini contoh ya. Maka perkataan yang singkat ini sebenarnya maknanya sangat mendalam. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sungguh telah kalian telah dicukupi. Kalau sudah dicukupi ya sudah. Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, kecuali melalui jalan ini. Seorang ingin selamat, seorang ingin mendapatkan surga, ya jalannya satu tok ini, yaitu ittiba'un nabi. Tidak ada jalan lain. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan hal-hal duniawi, dengan istilah banyak jalan menuju ke Roma. Nah, sama-sama tujuan yang penting, tujuannya sama ingin surga, walaupun jalannya berbeda-beda. Jalan surga itu satu. Nah, yaitu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin menuju ke sana, ya jalannya ittiba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Inilah orang yang taat, orang yang ittiba. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa man asani faqad aba. Siapa saja yang bermaksiat kepadaku dengan mencari jalan selain jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya sungguh dia adalah orang yang enggan, mengaku atau tidak. Dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Nas'alullah al-afiyat wa salam. Sehingga ikhwan fillah, wajib untuk betul-betul kita mengingat ini, kemudian kita patrikan hal tersebut dalam diri-diri kita, untuk jangan sekali-kali menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berusaha sebisa mungkin mencocoki apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang kecil, apalagi perkara-perkara yang besar. Pada perkara seputar apa? Memakai sendal. Dan perkara-perkara besar seputar apa? Seputar hidup bernegara. Atau hal yang sifatnya luas. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, ketika beliau apa? Dikisahkan. Nah, dalam masalah sendal. Dan ingin walaupun satu langkah menyelisih Nabi SAW. Mungkin mencari sendal. Kenapa kok sendalnya dipegang? Karena mencari sendal yang satunya. Nah, mencari sendal yang satunya tidak ingin menyelisihi dengan apa? Pakai dulu, baru jalan nyari sendal yang satu. Tidak ingin menyelisihi Nabi walaupun hanya satu langkah dengan memakai satu sendal. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idzan ta'ala ahadukum falyanta'il jami'an aw liyakhla' jami'an. Apabila kalian memakai sendal, maka pakailah semuanya atau lepas semuanya. Nah, yang tidak ingin menyelisih Nabi SAW walaupun hanya satu langkah dengan memakai sendal satu. Cari dulu, baru pakai dua-dua. Ini salah satu bentuk bagaimana hirs dari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah ikhwani fillah untuk apa? Mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan para salaf dalam masalah ini sangat banyak, ikhwan. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih dari Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi. Beliau mengatakan, wallah, law balagana annal qawma lam yazidu fil wudu'i ala ghusli adfarihim lamma zidna alaih. Ini beliau ingin mengajarkan bagaimana hakikat ittiba'i. Hakikat seorang merasa cukup dan qanaah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Beliau mengatakan, demi Allah, seandainya sampai kepada kita bahwasanya kaum, yaitu para sahabat yang dibimbing oleh Nabi SAW tidak menambah di dalam wudu kecuali mencuci kuku-kuku mereka, maka kita pun tidak akan menambahnya. Kalau seandainya sampai kepada kita bahwasanya Nabi mengajarkan wudu itu cukup mencuci kuku saja, maka kita tidak akan nambah. Katakan oleh Ibnu Huzaimah, yuridu anna dinal ittiba. Maksud beliau adalah bahwasanya agama ini ya ittiba, agama ini harus ngikut. Tidak kemudian masa si wudu cuma bersuci kok cuma apa? Nyuci kuku tok. Kurang mantap tanganlah. Tapi kalau memang datang bimbingan cuma ini tuh ya wajib kita terima. Seandainya datang bimbingan wudu itu cuma seperti itu, ya kita wajib menerima. Tidak boleh kemudian apa? Kemudian menambah dan tidak merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Demikian pula dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullahu taala, "At-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatah." Semua jalan itu tertutup atas para makhluk ini kecuali jalan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Inilah jalan ikhwan yang akan tembus ke pintu keselamatan. Jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kenikmatan yang abadi, keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan siksa yang tidak terperi. Yaitu apa? Dengan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba' terhadap sunnahnya. Wa lazima tariqatah, dan menetapi jalan beliau. Karena ittiba' tidak dibutuhkan setahun dua tahun, ikhwan. Tapi apa? Dituntut untuk apa? Mulazamah sampai nyawa ini meninggalkan dan berpisah dengan jasad kita. Maka walazima tariqatah, hendaknya menetapi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun keadaannya, dalam kondisi susah maupun senang, dalam kondisi sempit maupun lapang, dalam kondisi ramai-ramai maupun sendirian. Ada teman ataupun tidak, wajib untuk menetapi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ujian mesti ada. Dan masing-masing diuji sesuai dengan kadar imannya. Tapi yang dituntut adalah apa? Mulazamatu tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna turuqal khairati kulliha maftuhatun alaihi. Sebab sungguhnya jalan-jalan kebaikan secara keseluruhan itu akan apa? Terbuka untuknya ketika dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Itu jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Dan yakin siapa saja mengikuti dan jujur dalam ittiba ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Faman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa pada Allah, yang betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan beliau. Karena tidak mungkin takwa itu benar kalau menyelisih sunnah Nabi SAW. Akan diberi jalan, akan dijadikan urusan-urusannya mudah. Nah, ini hasungan dari para pendahulu kita untuk betul-betul mengikuti jalan para salafun al-kiram ridwanullah alaihim akhwani fillah. Di zaman yang begitu banyak ujian, begitu banyak syubhat, nah, yang dibutuhkan adalah kejujuran. Niatan kita semua juga apa? Kejujuran dalam mewujudkan apa yang kita niatkan, apa yang kita tekadkan dengan amalan-amalan yang zahir. Nah, diwujudkan dengan amalan yang zahir. Karena as-sidq ikhwan fillah, ya, antara yang lahir dan yang batin itu selaras. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan dan diberi as-sabat sampai datang kematian di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu. Nasallallahu taufik lima yuhibbu wa yardahu walhamdulillahirabbil alamin.